Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab atau manzuma As-Sair ila Allah wa Ad-Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Telah kita bahas 7 bait syair dari rangkaian manzuma ini. Sudah berlalu dari jenjang-jenjang penghambaan yang diterangkan oleh beliau. Dari awal bait syair beliau terangkan kaidah di dalam masalah, kemudian beliau terangkan tentang jenjang ikhlas, kemudian jenjang mutabah, kemudian jenjang khauf dan raja, kemudian jenjang mahabbah. Dan beliau terangkan tentang jenjang zikir. Pembahasan yang terakhir bersama kita terkait dengan jenjang taqarrub, qurbah, dan apa yang didahulukan pada pelaksanaan ketaatan, didahulukan yang wajib dan sebelum yang sunnah. Kemudian jenjang ru'yatut taksir wa nuqsan, selalu memandang bahwa apa yang dia lakukan itu ada kekurangan. Kemudian berikutnya di bait syair yang ke-8, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, sabarun nufusa alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Kata beliau, mereka menyabarkan diri-dirinya di atas makarih, menyabarkan diri-dirinya terhadap hal-hal yang tidak disenangi, terhadap segala hal yang tidak disenangi dalam melakukan ibadah itu, karena rindu untuk mendapatkan suatu yang ada ihsan di dalamnya, sorga yang penuh dengan kebaikan, mendapatkan dari rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini manzilah berikutnya dari manzilah ubudiyah, dari manazil as-sa'irin, yaitu manzilatus sabar, jenjang kesabaran. Dari sifat orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat menegakkan ubudiyah kepada Allah, mereka memiliki kesabaran. Dia sabarkan jiwa itu terhadap segala makarih. Iya. Dan kata menyabarkan jiwa di atas makarih pada hal yang dia tidak senangi, apakah itu berupa melaksanakan ketaatan, kadang hal-hal ada hal yang memberatkannya, ataupun dalam bentuk meninggalkan kemaksiatan, ada perkara-perkara yang jiwanya dia tekan untuk meninggalkannya, ataupun di dalam ketentuan dan takdir yang menimpa. Iya. Karena itu para ulama mendefinisikan sabar, sini Syekh Abdurrahman mendefinisikan sabar, beliau berkata, huwa habsun nafsi ala ma yakrahul insan idha kana fihi ridha ar-rahman. Sabar itu adalah dia menahan jiwa terhadap perkara yang dibenci, tidak disenangi oleh manusia. Kalau pada perkara yang tidak disenangi itu merupakan hal yang diridhai oleh Allah. Jadi dia tahan jiwanya, dia sabarkan jiwanya terhadap perkara yang tidak disenangi, kalau memang perkara itu diridhai oleh Allah. Itu definisi sabar. Karena itu para ulama membagi sabar menjadi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan ada sabar di dalam meninggalkan larangan, serta ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar di dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kesabaran diperlukan. Dan kadar dari sabar sebagaimana di definisi yang kita terangkan tadi, dia menahan jiwanya untuk tidak berkeluh kesah, untuk menerima, untuk tidak menolak apa yang ditentukan terhadapnya, apa yang diwajibkan terhadapnya. Walaupun itu dia benci, dia tidak senangi. Iya. Di dalam melaksanakan ketaatan, kadang ada dari ketaatan yang jiwa itu berat melakukannya. Tapi perlu kesabaran. Untuk sholat 5 waktu, harus ada kesabaran. Dia mendatangi masjid. Bagi laki-laki wajib sholat berjamaah. Iya. Dan umumnya terhadap kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah masuk waktu, maka dia tunaikan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat terhadap kaum mu'minin adalah waktu yang telah ditentukan. Maka kadang ada hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Di musim dingin, dia ingin melakukan sholat, dia berwudu menggunakan air dingin. Dan ini dari hal yang indah dia sabarkan dirinya. Dia sempurnakan wudunya dalam kondisi dingin seperti itu. Iya. Demikian pula maksiat, jiwa perlu disabarkan terhadapnya. Karena maksiat itu kadang disenangi oleh jiwa. Ada syahwat, dia berhasrat melakukannya. Iya. Maka untuk meninggalkannya, kadang jiwa itu berat. Maka di sini perlu kesabaran untuk meninggalkan. Perlu kesabaran untuk meninggalkannya. Demikian pula sabar dalam bentuk menerima ketentuan Allah. Takdir yang melimpah, musibah yang turun, itu perlu kesabaran di dalam menerimanya. Seorang tunduk dan menahan jiwanya, tidak berkeluh kesah terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terhadapnya. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Sungguhnya surga itu diitari dengan makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau dia ingin surga, ada hal-hal yang tidak menyenangkan mengitarinya. Dia harus bersabar supaya dapat surga. Iya. Tapi neraka sebaliknya, ditarik dengan syahwat. Ditarik dengan syahwat. Kadang didorong oleh jiwanya. Iya. Kadang seruannya memanggilnya dari segala penjuru. Tapi itu neraka kalau dia jawab. Maka harus ada kesabaran di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian sabar yang terkait dengan masalah menerima ketentuan Allah, takdir Allah, musibah yang menimpa itu terbagi dua. Ada musibah menimpa tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Iya. Dan bersabar terhadap musibah yang seperti ini, takdir yang seperti ini, lebih mudah bagi jiwa. Dia duduk di tengah rumahnya, tiba-tiba jatuh dari atap rumahnya, kena kakinya, kakinya patah. Iya. Tidak ada campur tangan manusia, musibah menimpanya. Ya. Ini mungkin mudah dia menerima, apalagi ini sudah merupakan ketentuan Allah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari sabaran terhadap takdir, musibah yang menimpa, ada musibah yang menimpa karena campur tangan manusia. Karena campur tangan manusia. Dia kena musibah karena perbuatan orang lain atau orang lain yang menganjurkannya, memerintahkannya. Ya. Ini sabar untuk jenis yang kedua ini lebih berat. Iya. Karena umumnya jiwa itu senang membalas. Apalagi kalau dia mampu membalas. Ya, sabar pada jenis yang kedua ini lebih berat. Karena itu para ulama ya memperhatikan bagaimana cara bersabar di kondisi yang kedua ini. Nah, dan pernah kita terangkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan 20 sisi bagaimana cara seorang bersabar untuk musibah yang seperti ini. Karena ada campur tangan dari perbuatan manusia. Iya. Jadi ini terkait dengan kesabaran. Dia adalah jenjang yang sangat indah. Suatu perkara yang sangat agung. Karena itu diperintah di berbagai ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wa sabiru. Dan sabarkan diri. Wa rabitu. Dan lakukan ribat. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Supaya kalian beruntung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, was-sabru biha, dan sabar itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Dibahasakan dengan bahasa biha. Dan biha digunakan dalam Al-Qur'an untuk cahaya matahari. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dengan dia dan untuk bulan nura. Dia dan nur sama artinya cahaya dalam bahasa Indonesia. Ya, dan dimaklumi bahwa cahaya matahari lebih apa? Lebih terang. Iya. Lebih terang. Karena itu cahaya matahari dengan kesabaran apabila seorang memilikinya dari cahayanya mampu membakar pada hal-hal yang jiwa itu memberontak ingin melawannya atau tidak terima. Tapi kalau dia memiliki kesabaran akan membakar seluruh hal tersebut. Iya. Dengan cahayanya, dengan terangnya. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan membuatnya menjadi orang yang bersabar. Dan tidaklah seseorang itu diberi di sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Tidak ada lebih baik dan lebih luas daripada apa? Kesabaran. Karena itu kebaikannya sangat banyak. Dan pahalanya tidak terhingga. Semua amalan ditentukan batasan pahala, tapi khusus kesabaran tidak dihingga pahalanya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahalanya tanpa ada hisab, tanpa ada batasannya. Iya. Maka ini jenjang yang berikutnya yang diterangkan oleh penulis di sini. Dari jenjang penghambaan, jenjang kesabaran. Ini jenjang sangat penting. Kemudian setelahnya beliau bawakan jenjang mirip dengan kesabaran, tapi tingkatannya lebih tinggi daripada kesabaran. Kata beliau, nazalu, pada bait syair yang ke-9, nazalu bimanzilatir ridha fahumu biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin lebih merinci potongan di bait syair yang ke-8 tadi. Telah disebutkan sabar menyabarkan jiwa, kemudian diterangkan syauqan ila ma fihi min ihsani. Karena dia rindu untuk menuju sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan untuk dirinya. Ini sebenarnya dari kiat yang membantu seseorang bersabar. Iya. Dia selalu mengetahui bahwa di dalam kesabaran itu ada hal yang lebih baik. Maka dia rindu jiwanya, dia buat rindu untuk bersabar. Supaya dia mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Iya. Baik. Kemudian di bait syair yang ke-9, kata beliau, nazalu bimanzilatir ridha fahumu biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Mereka turun di kedudukan ridha. Maka dengan ridha ini mereka berada di dalam sorga dan keamanan. Ini jenjang berikutnya dari jenjang ubudiyah, tingkatan ridha. Dan kata Syekh Abdurrahman bahwa ridha a'la min manzilati sabar. Kedudukan ridha, manzilatul ridha, a'la min manzilati sabar. Lebih tinggi daripada kedudukan sabar. Iya. Derajatnya lebih tinggi. Nah. Baik. Sisi ketinggian derajat ini, kenapa ridha lebih tinggi daripada kesabaran? Iya. Karena sabar itu adalah dia menahan jiwa. Dia menahan jiwa, menyabarkan jiwanya terhadap sesuatu yang dia tidak sukai. Dan di jiwa itu masih ada sesuatu yang ingin keluar. Dari mana kesabaran? Ada penentangan, ada makna berontak pada jiwa. Sehingga disabarkan. Itu sabar namanya. Kalau ridha tidak, beda dengan ridha. Ridha tidak ada penentangan dalam jiwanya. Tidak ada perasaan ingin memberontak. Ridha. Dia menerima semuanya. Iya. Dia menerimanya. Jiwanya tenang dengan hal tersebut. Dadanya menjadi lapang. Dadanya menjadi lapang. Ya. Sebab dia ridha. Nah, ini jenjang yang membedakan. Karena itu tingkat ridha lebih tinggi daripada tingkat apa? Tingkat kesabaran. Ya. Sabar karena jiwa masih ada berontak, dibuat sabar. Kalau ridha tidak ada, dia menerima semuanya. Itu ridha. Dan ini jenjang lebih tinggi. Karena itu di dalam Al-Quran, iya, perintah itu hanya ada perintah bersabar, tidak ada perintah untuk ridha. Iya. Dan para sahabat dipuji oleh Allah dengan pujian Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab ini adalah sifat yang tinggi. Dipuji dengannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Karena itu keberadaan seorang hamba ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah timpakan kepadanya, apa yang diuji terhadapnya, dia ridha, maka ini sungguh sebuah nikmat yang besar. Sampai Syekh di sini membahasakannya, dia sungguh berada di dalam sorga dan keamanan. Dan ini kalimat di syair ini beliau petik dari ungkapan yang disebut oleh sejumlah ulama, ya, dengan bahasa bahwa ridha itu adalah jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridha adalah sorga dunia dan tempat istirahatnya orang-orang ahli ibadah. Iya. Ibnu Al-Qayyim di dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan, karena itulah ridha adalah sebuah pintu Allah yang paling besar. Dan dia adalah sorga dunia. Wa mustarahul abidin, tempat peristirahatan. Wa mustarahul arifin, tempat peristirahatan. Orang-orang yang arif, punya ilmu tentang Allah. Wa hayatal muhibbin, kehidupannya orang yang cinta kepada Rabbnya. Iya. Itu menjadi kehidupan baginya. Sebab kalau dia benar pengakuan cintanya kepada Allah, maka apapun yang Allah putuskan untuk dirinya, dia ridha menerimanya. Tidak ada di dalam jiwanya penolakan. Iya. Tidak dalam jiwanya penolakan. Wa na'imal abidin. Dan ini adalah kenikmatannya orang-orang ahli ibadah. Wa qurrata uyunil mushtaqin. Dan ini penunjuk mata orang-orang yang rindu menghadap kepada Allah. Iya. Siapa yang ridha terhadap segala ketentuan Allah, Allah akan ridha terhadapnya. Iya. Nah, maka apa saja yang diridhai dari Rabbnya untuk dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha terhadap dirinya. Dan ini pembahasan ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan di dalam nas Al-Quran dan hadith, bagaimana urgensinya dan apa sebab-sebab yang menyebabkan Allah ridha kepada seorang hamba sehingga hamba ini memiliki sifat ridha. Iya. Dan ini dari pembahasan yang indah. Ini dari pembahasan yang indah untuk dipelajari sehingga orang melatih dirinya ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat dari ridha itu, dia terima segala ketentuan Allah. Iya. Apakah itu ketentuan dalam bentuk diniyah, perintah maupun larangan, dia ridha terhadap segala tuntunan syariat. Dan dia ridha terhadap ketentuan qadariyah, dari takdir yang menimpa. Apa saja dari takdir qadariyah kauniyah yang menimpanya, dia ridha terhadapnya. Dia terima dengan lapang dada. Dia terima dengan kegembiraan. Tidak ada bentuk dia terpaksa ataupun marah terhadapnya. Baik, ini jenjang ridha, manzilatul ridha. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada jenjang berikutnya, yaitu jenjang kesyukuran. Iya. Kata beliau, syakarul ladzi aula al-khalaiq fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Mereka mensyukuri Allah yang memberikan keutamannya kepada seluruh makhluk. Kesyukurannya dengan hati, dengan ucapan, dan dengan anggota tubuh. Iya. Di sini beliau terangkan tentang manzilatus syukur, kedudukan syukur. Dan syukur ini kadang dengan hati, kadang dengan lisan, dan kadang dengan anggota tubuh. Kesyukuran. Iya. Dia bukan terkait dengan amalan hati saja, tapi terkait juga dengan lisan. Dan terkait juga dengan apa? Dengan anggota tubuh. Karena itu para ulama menyebutkan dari syarat syukur adalah dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang memuji Allah terhadap nikmat tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, dia tidak gunakan nikmat itu kecuali pada apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Dan pengakuan terhadap nikmat itu terkait dengan hati. Diakui bahwa segala nikmat yang dia dapatkan adalah berasal dari Allah, sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu nikmat berasal dari Allah. Demikian pula dia bersyukur dengan lisannya kalau dia mendapatkan anugerah makan dari sebuah makanan, minum dari sebuah minuman. Dia memuji Allah, membaca alhamdulillah. Iya. Dia membaca alhamdulillah. Ketiga, ditanya tentang nikmat, dia puji Allah bahwa ini nikmat datangnya dari Allah, anugerah dari Allah. Dia puji dengan lisannya. Kemudian nikmat tersebut dia gunakan dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kadang terkait dengan hati, kadang terkait dengan lisan, kadang terkait dengan anggota tubuh. Iya. Dengan hati diakui nikmat-nikmat Allah. Ya, bahkan ada yang ke jenjang derajat berikutnya dari sisi syukurnya, dia tidak memandang dirinya ini berhak diberi nikmat. Iya. Dan dia mengakui bahwa nikmat tersebut semata pemberian dari Allah untuknya. Dengan lisan dia memuji Allah. Kadang dia ceritakan nikmat itu, mimbabut tahaddud bin ni'am. Mimbab at-tahadduts bin ni'am, dari arah dia menceritakan nikmat Allah sebagaimana yang Allah perintah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu, hendaknya engkau menceritakannya. Iya. Diceritakan nikmat tersebut. Dan dengan anggota tubuh dia menahan dirinya dari maksiat. Nikmat yang dia dapatkan dia gunakan dalam ketaatan. Iya. Nikmat yang dia dapatkan dia gunakan di dalam ketaatan. Dari hal yang lebih membantunya, membuka pintu-pintu dan lahan-lahan ibadah. Dan nikmat itu dia gunakan sebagai perkara yang memalingkannya dari dosa dan kemaksiatan. Iya. Dan ini derajat syukur diurut oleh penulis ya, mulai dari sabar, ridha, kemudian syukur. Karena tingkat syukur itu lebih tinggi lagi di dalam masalah kesabaran. Ya, seorang kalau kena musibah ada tiga jenjang penghambaan. Tatkala dia ditimpa musibah tersebut, ada tiga jenjang penghambaan. Ada jenjang kesabaran, ada jenjang ridha, dan ada jenjang kesyukuran. Dan jenjang syukur itu lebih tinggi. Iya. Sebab kalau sabar, tadi masih ada suatu berontak dari jiwanya. Perlu ditenangkan. Kalau ridha, dia tidak ada berontak. Menerima. Tapi syukur lebih hebat lagi. Jiwanya menerima, tidak ada berontak. Dan dia sangat bersyukur kepada Allah mendapatkan musibah itu. Iya. Karena di belakang musibah dan petaka ada manfaat-manfaat. Kebaikan-kebaikan. Karena itu telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang para nabi, wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Dan mereka para nabi itu Mereka bergembira dengan ujian dan cobaan. Sebagaimana kalian bergembira kalau dapat kelapangan. Ya, kalau kita, Masya Allah, dapat kelapangan, gembira. Dapat suatu nikmat, dia bergembira. Bertambah harta, istri, anak. Dia bergembira. Ya. Tapi, subhanallah, para nabi kena musibah, mereka bergembira. Iya. Bukan mengharapkan musibah datang. Sebab musibah adalah ketentuan dari Allah. Dan begitu turun, mereka bergembira dengannya. Karena di belakangnya terdapat berbagai manfaat. Iya. Terdapat berbagai manfaat. Penggugur dosa-dosa. Kemudian, ada jenjang kesyukuran, dan itu ibadah yang sangat besar. Iya. Bisa terbuka untuknya pintu maaf. Kemudian dia bisa introspeksi diri. Mungkin saja karena dosa dan kesalahannya. Ya. Dia selalu memikirkan bahwa dia banyak kekurangan. Ya. Kemudian dari keagungan juga. Dan ini di pembahasan Asmaul Husna. Ya. Di pembahasan Asmaul Husna. Ketiga, musibah-musibah ini menimpa. Dia melihat dari keagungan nama-nama Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Qahhar, yang maha menguasai. Yang kalau Allah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa menggantinya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan ini dari penghayatan terhadap Asmaul Husna. Dan ketiga, musibah itu turun. Itu adalah jenjang seseorang bisa membuka pintu tauhid di dalamnya. Tauhid yang merupakan penggugur dosa-dosa dan derajat yang sangat agung. Ya. Maka banyak sekali dari bentuk kesyukuran di belakang ujian dan cobaan. Hanya saja yang menjadi masalah, ya, banyak manusia tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan agama. Padahal kalau dia membaca dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah, buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini, ya, dia akan melihat bahwa di belakang ujian dan cobaan terdapat berbagai manfaat yang harusnya disyukuri. Yang harusnya disyukuri. Iya. Karena itu, seorang hamba tatkala tertimpa oleh musibah apa saja, dia berbaik sangka kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah. Dan jangan dia anggap bahwa musibah yang menimpanya itu adalah suatu kejelekan baginya. Sebab mungkin saja kita menganggap itu baik, tapi Allah menjadikan di belakangnya. Mungkin saja kita menganggap musibah itu jelek, tapi Allah menjadikan di belakangnya ada kebaikan untuk kita. Ada kebaikan untuk kita. Dan ini kaidah umum di dalam kehidupan. Dan ini bab harus selalu diulangi. Selalu diulangi dan diulangi. Iya. Kenapa? Sebab namanya hidup terdapat persilih gantian. Ya. Tidak setiap saat di dalam kehidupan itu seorang bergembira. Tidak setiap saat di dalam kehidupan seorang mendapat nikmat. Ya. Ada kala dia bergembira, ada kala dia bersedih. Ada kala dia dapat nikmat, ada kala dia dapat musibah. Ada kala dia dirundung oleh kesedihan, gunda gulana. Ya. Dan itulah kehidupan. Dan orang yang mengarungi samudra kehidupan, ya, dimaklumi tidak semuanya berjalan mulus. Di tengah samudra itu kadang ada badai, ombak yang besar. Ya. Dan itulah kehidupan. Maka mengulangi pembahasan-pembahasan yang seperti ini itu penting sekali. Ya. Dan para ulama kita membahas pembahasan ini di bab akidah ada pembahasannya. Di bab adab ada, di bab akhlak juga ada. Maka ini hendaknya diperhatikan. Jadi ini tiga jenjang dari jenjang-jenjang penghambaan yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Iya. Kemudian di bait syair berikutnya yang ke-11 beliau masuk ke jenjang tawakkal. Kata beliau, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'badli jahdin fi ridha ar-rahmani. Iya. Mereka berbekal dengan tawakal pada segala urusan mereka, sambil mengerahkan segenap upaya di dalam mencapai ridha ar-Rahman. Iya. Maka beliau terangkan di sini jenjang tawakal. Dan tawakal adalah ibadah yang agung. Itu adalah ciri keimanan. Allah firman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang benar kalian itu beriman. Itu adalah ciri keimanan. Dan tawakal ini yang mencukupi setiap manusia, yang mencukupi seorang muslim terhadap segala urusannya. Karena Allah firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Iya. Dan tawakal ini adalah kunci rezekinya, kunci kecukupannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dua jalan, dan diriwayatkan pula oleh selainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqu at-tayr. Taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi kepada kalian rezeki seperti burung-burung diberi rezeki. Ya. Perhatikan burung-burung itu ya. Di waktu pagi dia pergi dalam keadaan kosong perutnya. Di waktu sore sudah penuh perutnya. Iya. Dan dimaklumi burung-burung itu tidak ada gudang perbendaharaan makanannya. Apalagi rekening di bank. Iya. Tidak ada harta simpanan. Tidak ada kaplingan tanahnya. Ya, atau lahannya yang bisa diharapkan buahnya. Tapi di waktu pagi dia keluar mencari rezeki, pulang sudah penuh perutnya. Iya. Dikata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi kepada kalian rezeki seperti burung diberi rezeki. Dan ini kedudukan tawakal, kedudukan yang agung. Dan penulis di sini isyaratkan bahwa tawakal itu dengan dua hal. Iya. Yang pertama adalah dia bersandar kepada Allah pada segala perkaranya. Dia serahkan segala perkara itu kepada Allah. Kemudian yang kedua dari kaidah tawakal adalah dia menempuh sebab. Dia mencurahkan segenap upayanya pada hal yang diridhai oleh Allah. Iya. Jadi orang yang dikatakan tawakal, dia sandarkan perkaranya kepada Allah dan dia jalani sebab. Itulah yang dikatakan seorang bertawakal. Iya. Bukan tawakal dia duduk saja di masjid, oh rezeki akan datang sendiri di depanku. Ya terhidang. Iya. Jelas ya? Nah seperti itu tawakal. Tapi harus ada sebab diambil. Harus ada sebab. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari banjir bersama kaumnya, disuruh buat perahu. Ambil sebab keselamatan. Dan Allah Maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu. Tapi itu adalah ketentuan. Harus ada sebab. Maryam ketiga akan melahirkan, disuruh melahirkan di bawah pohon kurma. Dia hanya gerakan dari batang kurma itu berjatuhan, kurma-kurma yang basah. Kurma basah itu enggak ada ceritanya, jatuh sendiri. Ya, keras dia buahnya. Nanti kalau dia sudah matang baru jatuh. Dalam bentuk rutab sulit dia jatuh. Ini hanya dia gerakkan, mengambil sebab supaya jatuh. Ya. Dan Allah Maha mampu kurma itu turun di depannya. Tapi ini adalah sebagai apa? Bentuk mengambil sebab. Maka tawakal seperti itu. Ya ada di dalam hadis ya, cuman hadisnya memang dhaif. Ya seorang mau masuk masjid, dia biarkan saja untanya. Ditegur, ikat untamu. Katanya tidak, saya bertawakal kepada Allah. Ya, maka dikatakan kepadanya ikat dulu, setelah itu kamu tawakal. Ya, jadi ikat ambil sebab, setelah itu apa? Selebihnya dia tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu orang yang tidak mengambil sebab dan menganggap dirinya tawakal, itu ada keanehan pada akalnya. Iya. Dan orang yang meninggalkan bersandar kepada Allah dalam tawakal, ini adalah orang yang kurang dalam tauhidnya. Ya. Tidak masuk akal orang mau selamat. Oh, saya mau jalan, saya mau selamat di jalan. Tapi begitu dia jalan, dia lawan arah. Iya. Dia berjalan di depan mobil, truk. Ya. Oh, saya tawakal kepada Allah. Ya. Ini tidak masuk akal. Jadi harus diambil sebab. Dan ini dua kaidah dalam tawakal yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini kaidah penghambaan yang sangat agung. Ibadah dibangun di atas hal ini. Iya. Dan ingat bahwa di dalam makna tawakal, di dalam definisinya, kemudian di dalam uraian-uraiannya terhadap terdapat perkara-perkara yang sangat besar, akan indah seorang memandangnya dan akan tampak bagaimana sisi ibadah yang agung di dalamnya. Ya wallahu taala alam. Baik, kita salat isya dulu. Insyaallah taala lanjutkan setelah salat. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.